وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan dars kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang tata cara mandi. Tata cara mandi, dan telah kita jelaskan bahwa tata cara mandi ada dua macam. Yang pertama, kaifiyah al-ijza, tata cara yang nilainya cukup, kewajiban terlaksana, hadasnya terangkat, al-ijza. Ini mencukupi. Barakallahu fikum, dan sudah kita sebutkan dalil-dalil dalam hal ini. Yang kedua adalah kaifiyah al-istihbab, kaifiyah yang tata cara yang dianjurkan. Barakallahu fikum, kaifiyah yang mencakupi perkara-perkara wajib, kemudian ditambahi dengan perkara-perkara yang sunnah. Ini al-istihbab, nilainya sempurna. Adapun al-ijza, yang jenis yang pertama tadi, hanya mencakupi yang wajib-wajib saja. Nah, dua-duanya, dua jenis kaifiyah yang baru saja kita sebutkan, telah kita jelaskan bahwa barang siapa yang melakukan salah satu dari keduanya, maka itu sudah mencukupi dan terangkat hadasnya. Berikutnya adalah pembahasan yang ketiga, al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang dianjurkan atau sifatnya mustahab. Sebab-sebab seseorang melakukan al-ghusl, melakukan mandi yang disunnahkan atau dianjurkan. Tidak sampai ke batas wajib harus, tapi disunnahkan. Qala taqaddama bayanul aghsalil wajibah. Telah berlalu penjelasan tentang jenis-jenis mandi wajib atau sebab-sebab seseorang diwajibkan untuk mandi. Wa ammal aghsal al-masnun wal mustahabbah fahiya. Adapun mandi-mandi yang disunahkan, kapan saja disunahkan, yang mustahab hukumnya, tidak sampai pada derajat wajib, yaitu yang pertama adalah al-ightisalu inda kulli jima'in, mandi setiap kali mengulang perbuatan jima. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadits Abi Rafi' anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana dzata yaumi lailatin yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Qala faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidan? Qala hadza azka wa athyab wa athhur wa athhar. Mandi setiap kali mengulang perbuatan jima dalam satu waktu atau dalam satu malam. Berdasarkan hadis Abu Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam setelah mendatangi salah satu istrinya, beliau mandi. Kemudian mendatangi istri berikutnya dan beliau pun setelahnya mandi. Nah, beliau mengulang perbuatan ini, dan di tengah-tengah perbuatan tersebut, nah, ketika beliau ingin mengulanginya, beliau mandi terlebih dahulu. Kemudian Abu Rafi' mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau mandi tidak dicukupkan dengan satu kali saja, di akhirnya saja? Nah, faqala, kemudian Nabi menjawab, ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih. ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang wajib atau yang diharuskan, yaitu cukup dengan dia ketika hendak mengulang, cukup dengan dia berwudu. Cukup dengan berwudu. Barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya dia setiap kali ingin mengulang hal tersebut setelah melakukannya sebelumnya, nam, maka disunahkan baginya untuk mandi. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan hadza azka wa athyab wa athhar. Ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Nam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Yang kedua, al-ghuslu lil jumu'ah. Al-ghuslu lil jumu'ah. Mandi ketika hendak sholat Jumat. Mandi pada hari Jumat. Hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur. Pendapat dari jumhur ulama salaf dan khalaf. Tentunya di sana ada ulama yang lain mengatakan bahwa mandi ketika hendak sholat Jumat itu wajib. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ada perintah falyaghtasil. Falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Dan sudah sering kita sebutkan bahwa an-nas apabila disebutkan dengan perintah, maka makna perintah itu memberikan hukum wajib tentang kewajiban dari hukum mandi. 6. Akan tetapi, barakallahu fikum, menurut jumhur mayoritas ulama, baik salaf ataupun khalaf, mandi ketika Jumat itu hukumnya bukan wajib, akan tetapi mustahab. Disunnahkan dan dianjurkan. Kenapa demikian? Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah, man tawaddaa fa ahsana wudhu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baina al-jum'ati ila al-jum'ati wa ziyadati salasati ayyamin, rawahu Muslim. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya kemudian dia mendatangi salat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan diam ketika itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya antara Jum'at dengan Jum'at berikutnya. Allah mengampuni dosa dia antara Jum'at tersebut sampai Jum'at berikutnya. Waziyadati salasati ayyamin. Tambah 3 hari. Kemudian ditambah 3 hari. Berarti berapa hari? 10 hari. Nah, hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sisi pendalilan yang adalah hadis ini disebutkan tentang keutamaan mandi. Tidak dalam konteks perintah, akan tetapi menyebutkan keutamaan. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia akan mendapatkan ini. Jenis-jenis hadis yang seperti ini, para ulama mengatakan bahwa hukum yang keluar dari hadis yang seperti ini adalah hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab atau sunnah, bukan wajib. Nah, barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ini. Nah, bukan dalam bentuk perintah, hanya sebatas hasungan atau dorongan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Samurah. Nabi mengatakan, man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Tidak disebutkan dalam konteks perintah, hanya disebutkan dari sisi afdoliyah, mana yang lebih utama. Nas-nas yang seperti ini, barakallahu fikum, dalil-dalil yang seperti ini tidak mendatangkan hukum tentang kewajibannya, akan tetapi hanya sebatas mustahab. Dan juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah tidak mandi ketika mendatangi sholat Jumat. Beliau pernah tidak mandi ketika mendatangi sholat Jumat. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, yang pertama itu hadis riwayat Muslim. Kemudian juga asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi ketika sholat Jumat itu sifatnya mustahab, dianjurkan, dan sangat dianjurkan, tidak sampai pada derajat wajib. Dan tentunya kita katakan tadi bahwa di sana ada para ulama yang berpendapat dengan tentang kewajibannya mandi ketika hendak sholat Jumat. Berdasarkan hadis yang pertama kita sebutkan tadi dan yang disebutkan di dalam kitab. Wa huwa ankidul aghsalil mustahabbah. Mandi ketika hendak sholat Jumat ini adalah jenis mandi yang betul-betul sangat dianjurkan, yang sifatnya mustahab. Mustahab akan tapi muakkadah, sunnah yang betul-betul dianjurkan dan ditekankan. Naam. Tapi tidak sampai kepada derajat wajib. Berikutnya adalah yang ketiga, di antara yang dianjurkan padanya untuk mandi, al-ightisal lil-aidain. Mandi untuk sholat hari raya. Kenapa dikatakan mandi untuk sholat hari raya hukumnya mustahab, bukan wajib? Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW, yang ada hanya hasungan dan dorongan atau contoh dari Nabi SAW. Yang ada hanya contoh dari Nabi bahwasanya Nabi SAW mandi pada sholat Idain, pada sholat dua hari raya. Di antaranya adalah hadis Faqih bin Sa'ad, kana lahu suhbah. Beliau termasuk sahabat Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yawmal jum'ah wa yawm arafah wa yawmal fitri wa yawman nahri. Kana Faqih bin Sa'ad ya'muru ahlahu bil ghusli fi hadhil ayyam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari raya Idul Fitri, dan mandi pada Idul Adha, pada Yaumun Nahar. Nah, Faqih bin Sa'ad, rawi dari hadis ini, memerintahkan kepada keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut. Memerintahkan kepada keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut. Nah, mandinya mustahab, sifatnya mustahab, tidak wajib. Kenapa kita katakan mustahab? Karena tidak ada perintah. Barakallahu fikum. Bahkan diriwayatkan, dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa ahsanu ma yustadallu bihi ala istihbabil ightisalil aidain ma rawal Baihaqi min tariqi Syafi'i an Zadzan. Dalil yang paling baik yang dijadikan sebagai dalil tentang dianjurkannya mandi pada sholat dua hari raya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalur Syafi'i dari Zadzan. Qala sa'ala rajulun 'Aliyan radhiyallahu anhu 'anil ghusli. Seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi. Qala, kemudian Nabi menjawab, "Iqtasil kulla yawmin in syi'ta." Mandilah setiap hari kalau seandainya engkau menginginkannya. Faqala, orang tadi mengatakan, "Tidak demikian yang saya maksud wahai Ali, al-ghuslu ladhi huwal ghuslu." Yaitu mandi yang betul-betul dianggap. Qala, kemudian Ali mengatakan, "Yaumul Jum'ah wa yaumu Arafah wa yaumun Nahr wa yaumul Fitr." Yaitu mandi pada hari Jumat, mandi pada yaumu Arafah, mandi pada yaumul Adha, Idul Adha, dan mandi pada hari Idul Fitri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Berkata Sa'id bin Al-Musayyib, beliau ini adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk dari fuqaha sab'ah bil Madinah. Ada pada generasi tabi'in 7 faqih di kota Madinah yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib. Kemudian di antaranya juga Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Sunnatul fitri salasun." Sunnah pada hari Idul Fitri ada 3. Yang pertama adalah al-mashi ilal musalla, berjalan kaki ke tempat sholat. Wal-aklu qablal khuruj, makan sebelum berangkat. Wal-ihtisal, kemudian yang ketiga mandi. Sehingga oleh karena itu, ini sesuatu yang umum. Yang umum dilakukan oleh para sahabat dan dilakukan oleh para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau mengatakan, diantaranya Sa'id bin Musayyib mengatakan dan menisbatkan ini sesuatu yang sunnah. Akan tetapi para ulama tidak mengatakan bahwa hukumnya wajib, hanya sebatas mustahab. Yang keempat, al-ihtisal indal ihram bil umrah wal hajj. Mandi ketika hendak melakukan ihram, baik untuk umrah atau haji. Umrah, ihram dalam rangka umrah atau haji. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ketika beliau ihram, ketika beliau hendak ihram. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala." Li ihramihi. Bahwasanya beliau melihat mandi. Beliau melihat mandi ketika hendak melakukan ihram. Dan juga dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Inna minas sunnati an yaghtasila in arada an yuhrima." Termasuk dari sunnah. Sesungguhnya termasuk dari sunnah yang dianjurkan, yaitu dia mandi ketika hendak melakukan ihram. "Wa idza arada an yadkhula Makkah." Dan ketika dia hendak masuk kota Mekah. Ketika dia hendak memasuki kota Mekah. Mekah adalah wilayah yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Yang paling agung. Padanya terdapat al-haram al-makki yang sangat dimuliakan dan menjadi kiblat bagi kaum muslimin di dalam sholat-sholat mereka. Maka dianjurkan bagi seseorang yang hendak memasuki negeri haram ini agar mandi sebelumnya. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wahada wa in kana mauqufan." Perkataan Abdullah bin Umar itu derajatnya mauquf. Sebuah hadis yang dinisbatkan hanya kepada sahabat, sahabat berkata, qala Abu Bakar, qala Ibnu Umar, qala Abdullah bin Abbas. Hadis ini disebut dengan hadis mauquf. Hadis yang mauquf. Apa itu definisi hadis mauquf? Qala sahabi kadza wa kadza. Perkataan sahabat yang mengatakan demikian-demikian dan dia tidak menisbatkannya kepada Nabi. Nah, itu mauquf. Adapun hadis yang marfu, nah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu di antara syarat dari hadis yang sahih itu adalah marfu, yaitu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walaupun perkataan dari Abdullah bin Umar ini derajatnya mauquf karena ini adalah ucapan dari Abdullah bin Umar sendiri, akan tetapi Abdullah bin Umar mengatakan minas sunnah. Minas sunnah termasuk dari sunnah. Yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenis-jenis yang seperti ini lafadznya mauquf akan tetapi secara makna dia marfu. Lafadznya mauquf. Lafadznya mauquf sampai kepada Abdullah bin Umar. Akan tetapi secara makna dia marfu, diangkat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah menjadi sebuah ketetapan di yang disebutkan di dalam kaidah-kaidah usul fikih ataupun kaidah-kaidah di dalam mustalah al-hadits. 6. Barakallahu fikum. Yang kelima adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi ketika atau mandi setelah memandikan jenazah. Mandi setelah memandikan jenazah. Bagi orang-orang yang telah memandikan jenazah, disunnahkan untuk mandi setelahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi setelahnya. Nah, mandi setelahnya. Perintah. Kita katakan tadi bahwa yang namanya perintah itu menghasilkan hukum wajib. Akan tetapi di sini disebutkan hukumnya mustahab, sunnah, bukan wajib. Kenapa demikian? Karena hadis ini hukumnya barakallahu fikum, karena kita tidak boleh meninggalkan berpegang pada satu dalil kemudian meninggalkan dalil yang lain. Ini para ulama di dalam memahami agama ini, tidak boleh seseorang meninggalkan satu dalil, kemudian dia meninggalkan dalil yang lain. Harus semuanya dipakai. Harus semuanya yang dipakai, kemudian diteliti derajat atau sanadnya, mana yang paling sahih, itulah yang diambil, mana yang dhaif ditinggalkan. Kemudian kalau seandainya sama-sama sahih, maka harus ada penggabungan. Enam, harus ada penggabungan makna. Sehingga oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya walaupun hal ini diperintahkan akan tetapi tidak bermakna wajib. Tidak bermakna wajib. Dikarenakan di sana ada hadis yang lain, yaitu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslan aw ghuslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajasin fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Tidak ada keharusan bagi kalian untuk mandi setelah kalian memandikan jenazah salah seorang di antara kalian apabila kalian selesai memandikannya. Dikarenakan mayyitakum, orang-orang yang sudah meninggal dari kalian itu, laisa binajasin, bukanlah najis. Jasad manusia walaupun sudah membusuk, itu tidak najis. Tidak bisa dikatakan najis. Beda dengan bangkai binatang yang mati tanpa disembelih. Nah, dengan jalur yang syar'i atau dengan tata cara yang syar'i, tidak yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Itu barakallahu fikum, ketika dia mati itu sudah jadi bangkai. Detik dia mati itu sudah jadi bangkai. Nah, akan tetapi jasad manusia walaupun sudah membusuk bukanlah bangkai atau bukanlah najis. Tidak bisa dikatakan sebagai najis. Sehingga oleh karena itu Abdullah bin Abbas mengatakan gak harus kalian mandi setelah memandikan jenazah kalian. Nah, dikarenakan jenazah-jenazah kalian itu bukanlah najis. Cukup bagi kalian untuk membasuh tangan-tangan kalian. Nah, cukup dengan kalian membasuh tangan-tangan kalian setelahnya. Sehingga oleh karena itu, hukumnya adalah mustahab, bukan wajib. Ditambahkan oleh para ulama, di antara yang dianjurkan untuk mandi, disunahkan, yaitu pada hari Arafah. Pada hari Arafah, ketika seseorang hendak melakukan wukuf Arafah, maka dianjurkan untuk mandi sebelumnya. Hal ini berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang mandi yang betul-betul dianggap. Nah, beliau mengatakan diantaranya adalah mandi pada hari Jumat. Nah, mandi pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah enam yang ke berarti tadi kalau ditambah dengan hari Arafah itu yang ke-6. Yang ke-7, mandi bagi wanita yang istihadhah. Istihadhah, wanita yang istihadhah, bukan haid. Mengalir darah darinya, keluar darah darinya, akan tetapi bukan darah haid, darah penyakit. Dikarenakan ada urat yang terluka, nam, barakallahu fikum, sehingga mengalir darah darinya. Wanita yang seperti ini dianggap suci, dianggap suci. Dan ketika dia mendapati hal ini tidak menggugurkan kewajiban sholat. Beda dengan wanita yang haid dan nifas. Nah, haid dan nifas tidak dianjurkan untuk sholat, bahkan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan sholat. Wanita, biasanya wanita bisa membedakan tergantung dari kebiasaan mereka. Nah, karena haid itu tidak ada batasan harinya, begitu juga nifas. Masing-masing orang berbeda, ada yang sampai 10 hari, ada yang sampai 5 hari, ada yang sampai 7 hari, tergantung. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga nifas setelah melahirkan. Ada yang sampai 30 hari, 40 hari, ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, mereka memahami. Begitu juga warna dan aromanya mereka memahami. Sehingga oleh karena itu, apabila keluar darah dari luar kebiasaan-kebiasaan tersebut, warnanya berbeda, kebiasaannya berbeda, nam, barakallahu fikum, itu disebut dengan darah istihadhah, darah penyakit. Yang keluar dikarenakan adanya sesuatu yang luka di dalam. Maka bagi wanita yang istihadhah ini, disunnahkan, dianjurkan untuk dia mandi, barakallahu fikum, ketika hendak melakukan sholat. Setiap hendak melakukan sholat dianjurkan atau disunahkan bagi dia mandi. Tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Tapi kalau seandainya dia mandi, maka afdol. Maka afdol. Dan boleh baginya mandinya 6 untuk 2 kali sholat. 6. Satu mandi untuk 2 kali sholat. Yaitu sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bagaimana caranya? Nanti akan kita jelaskan. 6. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Innahu umma habibah istuhidat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Ummu Habibah, Aisyah menceritakan salah satu madunya, yaitu Ummu Habibah Ummu Habibah ini adalah saudara dari Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah satu khalifah, salah satu khalifah yang memimpin kaum muslimin pada zaman hidupnya para sahabat. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah iparnya Rasul. Orang-orang Syiah sangat membenci Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal beliau ini adalah pemimpinnya kaum muslimin. Kalau seandainya Muawiyah itu adalah seorang yang tercela, maka niscaya Hasan bin Ali tidak akan menyerahkan kepemimpinan kepada beliau. Dikarenakan Hasan bin Ali melihat perpecahan, peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Naam. Barakallahu fikum, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, beliau menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan agar kaum muslimin bersatu di bawah satu kepemimpinan sehingga tidak terjadi lagi pertempuran dan peperangan di antara mereka. Naam. Banyak sekali madarat, akibat-akibat yang buruk yang terjadi pada pertempuran antara kaum muslimin. Naam, mulai dari banyaknya korban di antara kaum muslimin, terbunuhnya para huffaz, terbunuhnya para ulama dari generasi sahabat, putra-putra sahabat banyak yang terbunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'attalat al-jihad. Jihad terhenti. Dan bahkan adanya upaya dari orang-orang Romawi, kerajaan Romawi, untuk membalas dendam terhadap pasukan kaum muslimin ketika mereka melihat pertempuran antara pihak kaum muslimin. 6. Barakallahu fikum. Maka demi melihat mafsadah yang besar ini, Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Andai Muawiyah adalah seorang yang kafir atau seorang yang hina, maka niscaya Hasan tidak akan menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Terlebih Muawiyah ini adalah iparnya Nabi, wa kantibul wahyi. Beliau ini pernah menjadi penulis wahyu, sekretaris Nabi, juru tulisnya Nabi, karena Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, salah satu juru tulisnya Nabi, ketika beliau menyampaikan wahyu, naam, Al-Quran, salah satu penulisnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Barakallahu fikum. Aisyah menceritakan tentang Ummu Habibah. Bahwasanya Ummu Habibah pernah mendapatkan istihadah pada zaman Rasulullah SAW. Maka Rasul memerintahkannya untuk mandi pada setiap sholat. Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain, seorang wanita pernah tertimpa istihadah pada zaman Rasul. Dia diperintahkan untuk mandi dan diperintahkan untuk mengakhirkan zuhur, sholat zuhur diakhirkan, kemudian menyegerakan sholat asar. Nah, sehingga dia bisa melakukan dua sholat ini dengan satu kali mandi. Dia sholat zuhur di akhir waktu, kemudian setelah selesai berakhir waktu sholat zuhur, dia langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Dia sholat maghrib di akhir waktu, kemudian sholat isya-nya di awal waktu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita. Naam. Oh, masih ada ya? Naam, kita lanjutkan. Sehingga wanita tadi mandi dalam sehari bisa 3 kali. Naam. Yang pertama untuk sholat zuhur dan asar. Yang kedua untuk sholat maghrib dan isya. Yang ketiga untuk sholat subuh. Naam. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dan beliau mengatakan hadis ini sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Syekhaini, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-8, ya. Yang ke-8. Mandi setelah memakamkan jenazah seorang yang musyrik. Nah, mandi setelah menguburkan jenazah seorang musyrik. Nah, barakallahu fikum. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna Abu Thalib mata." Sesungguhnya pamanmu Abu Thalib telah meninggal. Kemudian Nabi mengatakan, "Idhab fawarihi." Pergilah dan makamkanlah dia. Kemudian Ali mengatakan, "Innahu mata musyrikan." Wahai Rasul, dia mati dalam keadaan sebagai musyrik. Dia meninggal dalam keadaan musyrik. Nabi mengatakan, "Idhab fawarihi." Tetap kamu makamkan dia. Pergi dan makamkan dia. Kemudian setelah dimakamkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mandi. Nah, sehingga oleh karena itu apabila seseorang terpaksa, misalnya kita sebenarnya tidak boleh menghadiri jenazah orang-orang kafir. Nah, kita tidak boleh menghadiri jenazah orang-orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Pernah seorang munafik, bahkan kepalanya munafik, meninggal. Dan beliau ingin mendatangi atau mensolati jenazahnya. Umar ibn al-Khattab mencegah Rasul. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Sebuah ayat di dalam surat At-Taubah, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih." Janganlah kalian mensolati salah seorang pun di antara mereka, dan jangan pula engkau berdiri di pemakamannya. Nah, jadi biarkan. Tapi dalam keadaan misalnya seorang musyrik yang mati, kemudian tidak ada yang memakamkan jenazahnya, maka kalau seandainya tidak mau dimakamkan atau tidak dikuburkan, maka ini menjadi dharar bagi orang banyak. Nah, maka tidak mengapa untuk dikuburkan atau ditanam begitu saja. Nah, setelah itu, bagi pelaku-pelakunya dianjurkan untuk mandi setelahnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan berikutnya adalah al-ahkam al-mutarattibah. Alaman wajaba alaihi al-ghuslu. Hukum-hukum yang terkait bagi orang-orang yang diwajibkan untuk mandi. Nah, hukum-hukum yang terkait bagi orang-orang yang diwajibkan atasnya untuk mandi. Nah, jadi sebelum dia mandi, ada rambu-rambu yang harus dia jaga. Dia tidak boleh melakukan ini dan itu sebelum dia mandi. Bagi orang-orang yang diwajibkan mandi padanya. Di antaranya adalah seseorang yang junub. Wanita yang haid dan nifas. Mereka-mereka ini memiliki hadat akbar, hadat yang besar. Dan dianjurkan baginya untuk mandi. Bagi wanita yang selesai dari haidnya dan nifasnya diwajibkan baginya untuk mandi. Begitu juga bagi setiap orang yang junub diwajibkan untuk mandi. Selama dia belum mandi, maka dia harus memperhatikan rambu-rambu ini. Nah, diantaranya adalah yang pertama, la yajuzu lahul muktu fil masjid illa abiru sabilin. Tidak diperbolehkan baginya untuk berdiam di dalam masjid. Nah, duduk dalam waktu yang lama, tiduran dalam waktu yang lama di dalam masjid. Kecuali kalau hanya sebatas lewat, mengambil sesuatu di masjid. Ada yang tertinggal di masjid. Maka tidak mengapa. Tapi kalau untuk berdiam di dalam masjid, itu dilarang. Berdasarkan ayat, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah engkau mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Kemudian wala junuban, di antaranya dan juga orang yang junub, illa abiri sabilin, kecuali kalau seandainya dia hanya sebatas lewat sampai dia mandi. Jadi jangan sampai dia mendekati tempat-tempat salat yaitu masjid kecuali hanya sebatas lewat. Hatta taghtasilu, sampai dia mandi. Sehingga oleh karena itu wanita yang haid dan nifas, begitu juga pria yang junub, maka tidak diperbolehkan untuk berdiam, duduk berlama-lama di dalam masjid kecuali kalau hanya sebatas lewat saja. Akan tetapi dikatakan di sini, fa idza tawaddaa jazalahu al-muksu. Kalau seandainya dia berwudu, maka diperbolehkan bagi dia untuk berdiam berlama-lama di dalam masjid. Kalau seandainya dia berwudu. Jadi bagi setiap orang yang junub, kalau seandainya dia ingin duduk di dalam masjid, mendengarkan kajian atau yang semisalnya, maka tidak mengapa bagi dia untuk berdiam di dalam masjid, akan tetapi terlebih dahulu untuk dia berwudu. Lithubuti dzalika an jama'atin minas sahabah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan 6 riwayat dari sekelompok sahabat pada zaman Nabi. Wali annal wudu, dikarenakan wudu itu yukhaffiful hadats, dapat meringankan hadats. Wal wudu ahadu tuhuraini, dan wudu ini adalah salah satu cara untuk bersuci. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Wal haid wan nifas kal junub, kata beliau. Illa an yatawadda fayajuzu lahu al-mukthu fil masjid. Haid dan nifas itu sama dengan junub. Kecuali kalau seandainya dia berwudu sebelumnya, sehingga oleh karena itu diperbolehkan baginya untuk berdiam di dalam masjid. Dalilnya apa? Bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum kanu idza tawaddau minal janabah makathu fil masjid. Mereka apabila junub dan ingin berdiam di dalam masjid, mereka berwudu sebelumnya. Kemudian mereka berdiam di dalam masjid. Fakana al-wahid minhum yanamu fil masjid. Salah seorang di antara mereka tidur di dalam masjid. Faidah talama, dan bisa jadi ketika tidur itu dia ihtilam, junub, mimpi basah. Zahaba fatawaddaa tsumma aada. Mereka keluar berwudu kemudian kembali lagi ke dalam masjid. Hadza dalil. Ini adalah dalil ala annahu jaizun. Ini dalil bahwasanya perbuatan ini diperbolehkan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, dan ini umum terjadi di kalangan para sahabat. Barakallahu fikum. Ilahuna, sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.